terbata meraba di fata morgana dunia. Tuhan ampun bila hamba terlena, arungi sang hidup menangis tercenung, nafsu butakan sang mata berlutut memohon Engkau ampuni sang jiwa. Lewati sepi, lewati duka di kehidupan yang sementara, di dalam bising, di dalam tawa, hanya denganmu tenang.